Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan dan menyelesaikan insyaallah pelajaran yang berikutnya. Dan kita masih menjelaskan tentang susunan adad dan ma'dud dari bilangan 1 sampai 10. Bilangan 1 dan 2 memiliki hukum tersendiri. Bilangan 3 sampai ke 10 ada hukum tersendiri, ada ketentuan tersendiri. Nah, kita akan membaca halaman 71. Atau sudah selesai? Sudah belum? Belum ya? Latihan 5, Ustaz. Latihan 5 ya? Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Latihan 5, Ustaz. Nah. Taib, halaman 72 kita langsung menyelesaikan latihan yang kemudian dilanjut dengan pelajaran yang berikutnya. Latihan kelima, halaman 72 terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita langsung saja mulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, silakan. Rumahku mempunyai 5 pintu. Baiti lahu khamsatu abwabin. Naam. Baiti lahu khamsatu abwabin. Kemudian berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Di dalam bus ada 7 penumpang laki-laki. Fil hafilati sab'atu rukkabin. Fil hafilati sab'atu rukkabin. Baik, berikutnya Al-Akh Yunus. Nah, Ustaz, bismillah. Di atas meja ada 3 pena. Alal maktabi salah satu aklamin. Naam, alal maktabi salah satu aklamin. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Di depan masjid ada 6 anak laki-laki. Amamal masjidi sittatu auladin. Amamal masjidi sittatu auladin. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam, Ustaz. Fatimatu li samaniyatu ikhwani. Fatimah mempunyai 8 saudara laki-laki. Fatimatu laha, diperhatikan dhamirnya. Fatimatu laha samaniyatu ikhwatin. Samaniyatu ikhwatin. Taib. Kemudian di halaman berikutnya, alhamdulillah selesai latihan kelima. Halaman berikutnya, halaman 73. Halaman 73. Tufahatun itu bukan bentuk muannas dari tufahun. Burtuqalatun juga bukan bentuk muannas dari burtuqalatun. Tufahun digunakan untuk menunjukkan jenis, sedangkan tufahatun digunakan untuk menunjukkan jumlah. Hadhihi tufahun atau hadha tufahun, ini apel. Yani bukan jeruk, bukan anggur. Hadhihi tufahatun wahidatun, ini sebuah apel, bukan dua, bukan satu. Demikian juga pada kata burtuqalun dan burtuqalatun. Nah, ini nanti akan ada babnya tersendiri, akan ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan tambahan tak marbutoh itu. Jadi yang sudah pernah kita belajari bahwa di antara ciri muannas ialah diberi ada tak marbutoh. Untuk kata sifat tinggal ditambahi tak marbutoh. Kabirun menjadi kabirotun. Sogirun menjadi sogirotun. Ini tak di sini untuk membedakan antara mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan muannas. Dan di dalam bab lain ada pembahasan berbeda. Tak di sini tidak berfungsi untuk menunjukkan atau membedakan mudzakkar dan muannas. Contohnya di sini. Ini sebatas pembuka saja ini materi ini. Karena lebih detailnya ada bab tersendiri, ada bab khusus. Tak di sini berfungsi untuk membedakan jenis dan jumlah. Kalau kita bilang tufahun, hadza tufahun, ini apel, untuk menjelaskan bahwa jenis benda ini adalah apel, buah ini adalah buah apel. Gak ada kemungkinan buah anggur, buah jeruk, buah semangka, buah delima, tidak. Kita mengucapkan hadza tufahun, oh jelas bahwa yang dimaksud adalah apel. Ini untuk menerangkan jenisnya. Kemudian ketika ditambahi tak marbutoh, tufahatun. Ini tidak menunjukkan bahwa buah apel ini adalah buah apel yang muannas, tidak. Tapi untuk menunjukkan jumlahnya, berapa jumlah apelnya. Ketika ada tak marbutoh, hadhihi tufahatun wahidatun, ini menunjukkan jumlahnya satu. Burtuqalun, burtuqalatun, dan masih ada yang lainnya. Tapi yang perlu untuk kita fahami sekarang ialah bahwa terkadang tak marbutoh itu didatangkan bukan untuk membedakan antara mudzakkar dan muannas. Terkadang tak marbutoh itu didatangkan untuk membedakan ini jenis dan jumlahnya. Jumlahnya. Nah, ada bab tersendiri. Di dalam bahasa Arab terkait dengan ini, seperti dorbatun. Nah, ada kalimat-kalimat yang lainnya. Tapi insya Allah untuk saat ini kita tidak akan terlalu membahas banyak tentang permasalahan ini. Fokus kita pada al-adad wal-ma'dud. Al-adad wal-ma'dud. Baik, kita masuk pada pelajaran ke-14, halaman 74. Pelajaran ke-14, sekarang adat ma'dudnya mu'annas. Ma'dudnya mu'annas, bilangan 3 sampai 10. Bilangan 3 sampai 10. Nah. Contohnya di sini sebutkan salasu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin, sittu talibatin, sab'u talibatin, samani talibatin, tis'u talibatin, ashru talibatin. Ya, kita lihat ma'dudnya talibatin, dan kita lihat adatnya. Kaidahnya adalah adat atau bilangan dari 3 sampai 10, maka harus berlawanan dengan ma'dudnya. Maksudnya Apabila ma'dudnya itu mu'annas, maka adatnya mudhakkar. Salasu itu mudhakkar. Talibatin itu ma'dudnya dan dia mu'annas. Kalau diubah ma'dudnya mudhakkar, maka adatnya harus mu'annas. Salasatu tullabin. Salasatu tullabin. Nah, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan. Langsung kita masuk latihan. Latihan 1 terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Taib Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. 8 anak perempuan. Nama ini Banatin. Nah, sama ni Banatin. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Tiga guru. Tiga guru siapa ya? Salasu mudarrisata mudarrisat mudarrisat mudarrisatin. Enam. Salasu mudarrisatin. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Enam jam. Situ sa'atin. Situ sa'atin. Enam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Lima sapi betina. Khamsu baqaratin. Naam. Khamsu baqaratin. Al-Akh Abu Salwa. Tujuh saudara perempuan. Sab'u akhwatin. Sab'u akhawatin. Al-Akh Yunus. Namaste. Sepuluh pemudi. Asaru akho asaru fatayatin. Asaru fatayatin. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dan kita ulangi dari siapa tadi? 10 pemudi, kita ulangi. Siapa tadi? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, fadhon. 10 pemudi. Asru fatayatin. Asru fatayatin. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, 4 mobil. Arba'u sayyaratin. Naam, arba'u sayyaratin. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. 9 sepeda. Tis'u darajatin. Tis'u darrajatin. Pakai tashdid. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Khadijah. Salasu mumaridatin. Salasu mumaridatin. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. 6 insinyur perempuan. Situ muhandisatin. Situ muhandisatin. Situ muhandisatin. Baik. Kita lihat halaman 75 di sini ada beberapa contoh. Indi sab'u majallatin fil mustashfa tis'u tabibatin li khamsu banatin fatimatu laha salasu akhwatin. هذه السيارة لها أربع عجلات في مدرستنا ثماني مدرسات في سورة الناس ست آيات في المطار عشر طائرات. نعم. Kemudian kita masuk latihan 2 diisi dengan adat yang sudah disebutkan di sampingnya itu. Baik, kita mulai. Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Fisallajati Fahatin. Ulangi. Fisallajati. Fisallajati situ tufahatin. Fisallajati situ tufahatin. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Li salasu jamilatin. Li salasu jamilatin. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. أمام المسجد عشر درجات. Ulangi bacanya betul. أمام المسجد. أمام المسجد عشر درجات. درجات. أمام المسجد عشر درجات. الأخ أبو سلوى, silakan. في السورة في سورة المساد خمس آيات. في سورة المساد خمس آيات. الأخ أبو سوف, silakan. في المطبخ ثلاث نساء. في المطبخ ثلاث نساء. الأخ عمار أبو سلمان. عمارٌ له عشر دجاجات. عمارٌ له عشر دجاجات. Berikutnya الأخ إمام, silakan. Fi madinatina sab'u jami'atin. Fi madinatina sab'u jami'atin. Berikutnya Al-Akh Yunus. Nama Ustaz. Fi syari'i tis'u hafilatin. Fi syari'i tis'u hafilatin. Panjang pendek, perhatikan. Baik, latihan 3. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Usamatu lahu salasu ikhwatin. Usamatu lahu salasatu ikhwatin. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Fi madrasati madrasatana tis'atu mudarrisati. Ulangi lagi. Madrasata Fi madrasatana tis'atu talibatin. Naam, fi madrasatina ada huruf jar fi, sehingga harus majrur. Fi madrasatina tis'atu fusulin. Fi madrasatina tis'atu fusulin, karena adatnya di sini adalah muannas, ma'dudnya harus berlawanan, ma'dudnya harus berupa mudzakkar. Fusulin jamak dari faslun. Al-akh Abu Salwa, silakan. Fil haqli arba'u baqaratin. Fil haqli arba'u baqaratin. Al-akh Abu Saufa, silakan. Fi hadha syari'i sittatu buyutin. Nah, fi hadha syari'i sittatu buyutin. Al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Fil ghurfati samani nisa'in. Fil ghurfati samani nisa'in. Al-akh Imam, silakan. Fi haqibati khamsu kurrasatin. Fi haqibati khamsu kurrasatin. Al-akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Indi arbi'atu Indi arbi'atu kum sonin. Naam, indi arba'atu kum sonin. Kum sonin jamak dari komis. Taib, berikutnya al-akh Abu Ahnaf, silakan. Fil ghurfati sab'atu sururin. Fil ghurfati sab'atu sururin. Al-akh Abu Khadijah, silakan. Fiddukani asrun majallatin. Asru majallatin. Fiddukani asru majallatin. Asru majallatin. Al-akh Abu Salwa, silakan. Fi ghurfatil mudiri salasatu aba'in. Fi ghurfatil mudiri salasatu aba'in. Naam. Satu lagi, latihan 4. Al-akh Abu Saufa, silakan. Kam ukhtan laka li khamsu akhawatin. Kam ukhtan laka li khamsu akhawatin. Nah, berikutnya al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Kam faqratan fil haqli. Fil haqli asyru baqaratin. Fil haqli asyru baqaratin. Berikutnya al-akh Imam, silakan. Kam Burtuqalatan alal maktabi. Alal maktabi arba'u burtuqalatin. Alal maktabi arba'u burtuqalatin. Al-Akh Yunus, silakan. Kam ibnan laka li sab'u abna'u. Lagi li li li sab'u li sab'u abna'u. Li sab'atu abna'in. Li sab'atu. Naam. Li sab'ati bana'in. Sab'atu abna'in. Bentuk jamak dari ibnun abna'un. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Kam qalaman indaka? Indi salah satu aqlamin. Kam qalaman indaka? Indi salah satu aqlamin. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Kam talaban Fil fasli sittun. Fil fasli sittatun. Ingat kaidahnya, difahami dulu. Kaidahnya difahami. Taliban. Taliban itu mudzakkar atau muannas? Taliban mudzakkar. Berarti adatnya harus berupa muannas. Nah, jadi bagaimana? Kam taliban fil fasli? Fil fasli sittatun talabin. Diperhatikan kaidahnya, adad mudzakkar, ma'dud harus mu'annas. Atau ma'dud mu'annas, adad mudzakkar. Ma'dud mudzakkar, adad mu'annas. Kemudian 3-10 ma'dudnya itu berupa jamak. Ma'dudnya itu berupa jamak dan dia majrur. Dan dia majrur. Kam taliban fil fasli? Fil fasli sittatu. Fil fasli sittatu tullabin. Jadi di sini harus bisa betul-betul mengetahui bentuk jamaknya. Bentuk jamaknya. Taib, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Kam sariron fil ghurfati sarironi isnani. Fil ghurfati sarironi isnani. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Kam waladan fil mal'abi samaniyatu awladin. Fil mal'abi samaniyatu awladin. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Sanaratan amamal masjidi wahidun sayaratin. Adat ma'dud dari 1-2 punya rumus sendiri, ketentuan tersendiri. Bagaimana itu? Talibatun wahidun. Kan saya rotan amamal masjidi sayaratun wahidun. kam sayyaratan amamal masjidi. Amamal masjidi sayyaratun wahidatun. Adat 1 sampai 2 jangan dilupakan. Adat 1 sampai 2 itu seperti susunan man'ut na'at. Susunan man'ut na'at. Ma'dudnya dulu kemudian adatnya. Ma'dud yang disebutkan terlebih dahulu baru adatnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya harus mudzakkar. Kalau ma'dudnya mu'annas, adatnya harus mu'annas. Sayyaratun wahidatun. Sayyaratani isnatani. Nah, berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Kam tarrajatan khalfas suqi. Khalfas suqi tis'u tarrajatin. Kam tarrajatan khalfas suqi. Khalfas suqi tis'u darrajatin. Alhamdulillah, selesai latihan keempat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya besok insyaallah seperti waktu yang hari ini ba'da subuh insyaallah. Tinggal beberapa pelajaran saja, 2 pelajaran lagi insyaallah selesai buku pelajaran ke-15, kemudian dilanjut dengan pelajaran ke-16. Berarti sudah selesai. Tinggal 2 pelajaran lagi bi'innillahi azza wajalla. Taib kita akhiri ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.